meriksa nurut tangga. Thank you. saiki dene tempate nglajengaken aksara sumanten metuakaken babasan silokane Purwatara. Purwa kuwi wetan. Inggih. Tarahiku kraton. Kang dadi jinejer bubuka ing cindarita. Wonten wenten malih kejawi salmetin pagelaran Jawi kraton asline. Raja Ngastina Prabu Destrata. Inggih. Sawekti telesan dening ingkang putra pembarep Kurawa Prabu Anom Astina Raden Suyodana. Boten kantun ramah paman Pati Sakunilan Resi Kumbayana. Mewah para rayi Kurawa. Sri Trasi Dumar Sapar Tumar Wairupa Sadurta Durjaya Citra Caruk Caruk Citra Citra Garalang Citra. Kantun sedantun wadah malah tentara semata si kepenang tamsir gada benicar rasa limpung sami jajar denira panggap binar kurnira masa ngambikane pun mekateng penganika anak insu Duryodana. Mana Duryodana kaulanun rama pupu dening kaulan yang agen semua pangabatis putra kuhinyupan jenengan ditarima nir mana sakuni kadi ya iya kaulah pun sakuni oh syukur. Shala lorna leres. Oh syukur. Dursasana eta. Duka pinandama putra Dursasana. Yang akan semua pangabaktis kuhunyuk panjenengan air rama Prabu Nukasraka. Kita rima. Ngumpul anak sakabeh di barengan ku guru na jeung tokoh kolo syukur teh salsebenya cuma Mau lepas di pangoji pasewakan busana maneka warna. Murukmu biar kadin kunang kumang sakpon. Salbeting pagelaran Jawi Karaton Astina, Raja Sepuh Prabu Dasrata, saweg diadep ku ingkang putra Narendra Prabu Duryodana Prabu Anom Astina, kalayan hante kantung ramah pamanti Ibu Pati Sakuni miwah kasepuhan Resi Kumayana. Anu dipandang tokoh guru di Astina. Dengar, boten kantun ingkang putra tokoh Kurawa Raden Dursasana. Tekantun sanderek sadaya sami lengket. Kawuhipun wadyabara tentara semangka. Nih. Cunuk waktu rahayu pertama sanggur nirangan tika nyaur kapino mekaten nganiga. Syukur bahagia panah syuyudana kadia cindu kecu. Syuyun? Iya. Mana Syuyun? Putra dalem. Oh iya. Nyangakeun semua pangabaktis ku hanyupan jenengan Puputin Rama Dewaji. Diterima Syuyudana. Hmm? Sagedeki awak mana? Mana Sakuni? Allah dalah. Nun kula kasepuhan uyuk sumangga kaula pun sakuni katur nampi karena pembagi panjenengan. Mangga nyangakeun kaula nyangakeun sumah pangabaktos koyo kuku den kaula raka pam. Syukur. Atuh kapingkalina teh eta teh rupi kalepatan ageung sareng alit paralun maklum kasuhun kapuntena nu katedah muga ulah kirang ngahampura. Kaping tiga na purwa panjenengan kersani malan ayah pikersan naon raka hadiah kang tua kapayun kang tua. Oh syukur cakuni. Mana Drona? Kapayun paman guru, cekap cekap cekap. Mangga kaula komayana hatur nampi kana pembagi salira jeung anggir. Kalayan sumangga kaula nyangakeun semah pangabaktis ku hanyuk panjenengan Raja Sepuh. Iya, sareng pun anak aswata mah ge aya si jalan bebas jalan tol Jagorawi. Nya si Supermi. Hei. Kecap ABC. Nya. Nya jalan bebas Soekarno Hatta. Ya. Lapan ya. Jeger anu taraborangan. Kapayun kasep. Oh syukur. Dun. Kaula aswata mangga haturkeun sumah pangabaktis ku hanyuk panjenengan. Nuhun. Ya benten wae suanten pun anak mangga gencelang. Mo. Ngagencelang. Kedas. Yeung mangoge. Cek mang oge. Alah. Oh, ge cek mang. Syukur bagja. Mana dure sasana? Eh. Kekapina nama Rama Prabu Sumangga kaula dure sasana. Tenten hoakna oge. Ya. Nyangakeun semah pangabaktos kuhunyuk panjenengan Rama Pupu dan kaula. Atuh kalimat teu tah teu nanaon rupi kalepatan ageung sareng alit paralun malum ka sukun kapuntenan nu katuka muka ulah. Kirang-kirang ngahapunten ka putra saling malum bae. Kaping tiga na Warama Prabu kersani malan kaula dur sasana aya naon kalimpang rewas mangga kaula nyadiakeun tanaga pikiran larapati kanas kapun naon rupi kapriwian parantos disayogi nanyenan ngernan kapriyogian raka Prabu baka jengkar salamatan nikah kanin putri wendala nagara mana parantus disayogi kenal rupa kapriyogian periyogian. Kalintang ajeng-ajeng na pangresa naon nipi dawuh pangresa. Nuhun, nuhun, nuhun, ngantos, ngantos, ngantos. Mangga. Gera wuhuh restu ye putra anu baka mayunan anugrah kabahagiaan oleng panganten di mamraka. Sumangga ngahaturkeun uninga kaula parantos nyayogikeun bantunan ngeunaan kaula bakal nangtoskeun nasib oleng panganten sareng Nyi Putri Surti Kanti ti Mandraka. Parantos sayogi papatasan geus tiruruntuy. Aduh. Pasan unggul teh. Parantos dikumpitkeun kangelanguan anguan Nen Putri Mas Picis kumrincing inten jumanten. Berlian sanaos bari naon rupa angwan-angwan. Kaya-kaya kabaya. Apok. Makuta panganten. Dugi ka kahanapna slop. Tujuh rampasan ti si baduyut. Hubungan kanya ka Borman mana witeh. Kaula masak jadi pangapit panganten. Kayos mang nyawer ngawaktosna mah. Nya. Nyawer. Gampil kata-kata mah. Nyangko cina kata-kata ieu iya begadang dirinya. Oh, syukur. Jam sabaraha kinten-kinten bakal mios ka Mandraka? Hitungan mah percaya kadrona mangsa bodoh. Kelaanan kaula maksud negrakeun rasa syukur ka kersana nu kagungan. Agungna jemarna ka intansi mantena para goib, para malaikat, para leluhur. Waktos ieu ku kersana. Pamaksadan kula ngajurung pun anak Duryodana bari pinuh ku kanyeri ka peurih. Kalatan. Tengah jodoh nakanyi putri Erawati anu kapigarwa kura den kakrasana Prabu Anom Mandura. Hal ieu hidup ulah letik hate. Ulah letik hate. Jodoh pati bagja cilaka. Eta cadangan keur manusa. Nyan ayana jodoh pati bagja cilaka tangtu naon rupa kajadian tangtu aya sabab. Jeng musabab. Tapi nudamu yakin meren anjen teh lain jodoh mak Erawati. Kituna Prabu saya nangtoskin gentos nyata rayina Dewi Surti Kanti. Leres, leres, leres. Gelis nataning ngan waktu hari tatsan bijil bulu mayang ya budak. Oh. Ayayana mah jigana, jigana. Tangtu katemung sinar kagadisan anak imurang kali. Muga-muga cing jadi jodoh anjin. Jodoh anu bakal tepi kapak kotrek padung. Jodoh anu bakal mawakana perdamaian. Dohirna batina. Sakitu. Kau lagi mau tinggalin mental dituntun ku Sanjaya. Hayang nyaksian nadan ukur kadenge. Dina waktu na walimahan anak kau lah Duryodana. Raka Prabu oleng tangan tempe salah semua beja-beja kasasaha. Nuhun, nuhun, nuhun. Sabar adin, ten kinten-kinten aja ipongan anak itu. Ya. Oh bisa diatur eta mah badami we jeung besan di ditu. Oh. Bagian duaan. Namun ieu teh sakedi. Panuhun kakak sepuhan Raka Prabu teh kantun kakak Kang Tua. Naon. Nyeng. Ya. Nyeng. Enak. Naon cakuni? Manawi sapuk sareng galih sepuh. Bok bilih punana Raden Jaka Pitana. Nyangah deui hewagan atanapi cocoba. Musibah jiga nu atos-atos da teu kawur atuh. Kagungan bebene direbut batur. Kagungan pigarwaeun dicokot batur. Ya. Kumaha upami carana ieu agan Putri Surti Kanti urang bantu neh ku sasara dedemitan istilahna mah diiwat. Didusta we kitu diiwat. Dipaling. Samak pekasina oleng tangan ten di dia gitu. Bener bener istilah baru nak ieu mah kawin lari. Oh, kawin lari segala. Kawin lari tenang. Oh, kawin bari lompat. Ya. Bener. Bener, aja bener. Oke. Ulah mere jalan katerangan geusan sasap sakuni. Mungguhing manusia tepayus milampah kitu eta deket kana mamalat silaka komo cadangan Raja Prabu Anom atuh lari sungkruk-sungkruk kana jalan dolim kana jalan saraka kana jalan curaling ulah dicontohan ku anjin sakuni nyewa pamimpin curaling bari jeung cadangan engkena teh bakal jadi pamimpin cilimit mantel. Tukang jumrat jamret kauntungan kencaka tuhu kajenting negara rusak. Kajenting pamarentahan awut-awutan rakyat rusak. Demi kerka pentingan beting pribadi muhak-muhak yukina korsi pangluhun nakana kitu. Jigna lamun ikhal dipigawe. Ah humor we, tamah humor ima bilih nyoreang ka tukang gitu. Dawuh atuh nyanyakeun bae nyanyakeun. Prak. Geratang tukin, ikhlaskin hati, ridukin hati. Muga agan putih cingka jodoh ku anjin. Ayuk urang pada miang maksana jam 7 ayana gesan seserahan. Siapkan sakuni. Oh manga. Raden Tursa Sanat kokoh Kurawa. Ayuk. Manga persiapkan wadiawara tentara nu dipimpin para Kurawa. Urang saming miang kanagara Madraka. Tukapinodama rampung. Kamu sutok.